Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, di dalam matannya beliau menyatakan, wad-dalilu qawlu ta'ala, dalil bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerangi mereka semuanya, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun mereka berbeda-beda yang disembah, sebagian mereka ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah naam, kemudian para malaikat, dan yang semisalnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, tidak membedakan naam mereka sedikit pun. Kenapa? Dikarenakan al-ibra bil haqa'iq, karena yang dianggap sebagai patokan itu adalah hakikatnya. Karena pada hakikatnya mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berbeda-beda namanya, berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda bentuknya. Nah, kemudian beliau menukilkan dalil tersebut adalah qawlu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Kata naam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perangilah mereka semuanya hingga لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ أَيْ شِرْكٌ, hingga tidak terjadi kesyirikan. Karena takunu di sini, حَتَّى لَا تَكُونَ, takuna di sini maknanya adalah tahsula. Nam kana yakunu kaunan, tapi di sini maknanya adalah kana tamah. Itu kana yang sifatnya tamah, yang tidak memerlukan isim, tidak pula memerlukan khobar, namun perlunya adalah apa? Adalah fa'il. Sebagaimana hal ini dipelajari di kitab Mutamimah, bahwasannya kana, na'am, dalam ilmu bahasa Arab terkadang maknanya tamah. Karena tamah itu kana yang tidak butuh apa? Kana tamah itu yang tidak butuh isim, tidak butuh khobar. Karena pada asalnya kana itu memerlukan dua perkara, yaitu memerlukan isim, memerlukan khobar. Kana Zaidun qa'iman, kana Zaidun qa'iman. Nah, itu dalam ilmu lughah, ilmu nahwu seperti itu. Namun kana di sini maknanya apa? Takuna, maknanya adalah tahsula, yaitu yang maknanya adalah tamah. Nah, maknanya adalah at-tamah, yang menunjukkan apa? Bahwasannya perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi mana tahsula fitnatun. Al-muradu bil fitnah huna asyirk, agar tidak terjadi atau agar tidak muncul kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan akan menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa dalil syamsi wal qamar, dan dalil berkaitan masalah, naam, larangan kita menyembah matahari serta bulan. Qawluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lail wa an-nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Allah taala berfirman, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala adanya siang dan malam, adanya malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kepada al qamar, yaitu pada pula enam bulan. Kenapa? Dikarenakan walaupun sebesar apapun bulan, sebesar apapun matahari, kemudian seindah apapun bintang-bintang di langit, semuanya itu akan punah, semuanya itu akan berakhir, tidak ada yang kekal. Sehingga na'am tidak layak, tidak pantas kalau jadikan ilah atau sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, di dalam ayat ini ada larangan, la jini adalah nahiyah, yang maknanya la tasjudu, maknanya adalah apa? Jangan sekali-kali kalian sujud, karena benar-benar larangan. Wal aslu bin nahi yadulu al-tahrim. Dalam kaidah usul disebutkan bahwasannya Pada asalnya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, kecuali datang faktor yang memalingkan dari na'am pengharaman. Jadi pada asalnya hukum asal daripada nahi itu apa? Littahrim, yaitu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Haram bagi kalian sujud kepada matahari, haram bagi kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kalian semuanya kepada zat yang menciptakan semuanya, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, kemudian menciptakan siang dan malam. 6. Jika kalian benar-benar hanya kepada Allah Ta'ala menyembah. 6. Qala syarih, berkata penyarahnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah Ta'ala, qawluhu wa dalilu qawlu Ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah, hingga tidak muncul fitnah. Ay ad-dalilu ala qitali musyrikin min ghairi tafriqin bainahum hasba ma'budatihim. Nam dalil yang menunjukkan bahwasannya diperanginya kaum musyrikin tanpa membedakan di antara mereka sesuai dengan naam apa yang mereka sembah. Naam. Qulu ta'ala wa qatiluhum adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah oleh kalian mereka. Wa hadza 'amun likullil musyrikin. Dalil ini umum pada seluruh kaum musyrikin. Lam yastasni ahadan, tidak terkecualikan seorang pun. Naam. Lam yastasni ahadan, tidak dikecualikan seorang pun. Tsumma qala, atau lam yastasni ahadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengecualikan seorang pun. Tsumma qala, hatta la takuna fitnatun wal fitnatu asyirku, kata beliau, agar atau hingga tidak terjadi, hingga tidak muncul fitnah, dan fitnah di sini adalah asyirku, itu kesyirikan. Ai la yujadu syirkun, agar tidak dijumpai kesyirikan, agar tidak terjadi kesyirikan. Nah, wa hadza amun, dan ini umum, ayya syirkin, syirik yang manapun, sawa'an asyirk fil awliya was salihin aw bil ahjar aw bil asyar aw bil syamsi aw bil qamar. Naam, baik bentuk kesyirikan sini maknanya adalah umum, baik syirik terhadap para wali ataupun orang-orang saleh ataupun bebatuan ataupun asyar yaitu pepohonan ataupun dengan matahari serta bulan, semuanya dilarang. Naam, kita jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa yakuna ad-dinu, dan agar menjadi agama itu lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Takunul ibadatu kulluhu lillah, agar menjadi agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang terulang-ulang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kemudian berikutnya beliau menyebutkan di sini, naam laisa fiha syarikatun la ilaha ahadin li ahadin kainan mengkan, tidak ada seorang pun yang, naam laisa fiha syarikatun, tidak ada seorang pun yang bersekutu yang boleh naam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala li ahadin, untuk seorang pun, kainan mengkar, siapapun orangnya. Tidak boleh naam kita jadikan sekutu, tidak boleh kita duakan agama ini untuk Allah Ta'ala kemudian untuk yang lainnya, itu tidak boleh. Kainan mengkar, siapapun orangnya. Naam, hafizakumullahu jami'an. Fala farqa baina syirki wil awliya'i was salihin, gak ada bedanya baik dia berbuat syirik, naam, itu mensekutukan Allah Ta'ala dengan para wali dan orang-orang saleh, aw bil ahjari aw bil asyar, atau dengan bebatuan atau dengan pepohonan, aw bisyayatin aw ghairihim, atau dengan para syaitan atau yang selain mereka, semuanya haram, semuanya la yajuz, semuanya la yang bagi, semuanya tidak boleh, haram. Nah, sehingga jangan sampai kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menduakan, menggandakan dalam ibadah. Naam, sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lainnya, atau semuanya murni untuk yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzubillah, semua ini tidak diperbolehkan karena bahaya bagi pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa yakunad dinu lillah," dan agar menjadi agama seluruhnya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah taala menyebutkan bahwasanya, katakanlah, "Wahai Rasulullah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki al-dhabhi, dan sesembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya." Naam. Kemudian berikutnya, naam, syarah yang berikutnya yang beliau sebutkan, "Dalla 'ala anna hunaka man yasjudu lisyams wal qamar." Ayat ini yaitu wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Ayat yang beliau sebutkan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang, dan adanya matahari dan bulan. "La tasjudu lisyamsi wala lilqamar," dan janganlah kalian sujud kepada asyams, yaitu matahari, "wala lilqamar," jangan pula kepada bulan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan. "Walihada," oleh karena ini, "nahar Rasul sallallahu alaihi wa sallam anis salah inda tulul syams." Rasulullah melarang, naam, umatnya untuk apa? Untuk salat ketika matahari terbit, "wa inda ghurubiha," dan ketika matahari, naam, terbenam. Karena hal itu, naam, bisa menyerupai orang-orang yang mereka menyembah matahari atau juga menyembah bulan, atau menyembah matahari ketika matahari terbit atau matahari terbenam. Semuanya dilarang. Jangan sampai kita sholat di waktu-waktu tersebut. Karena para ulama al-fuqaha, ahlul fikih, mereka telah menyatakan bahwasannya di sana ada lima perkara atau lima waktu yang di situ dilarang untuk sholat. Nah, larangan yang keras, larangan yang ringan. Larangan yang keras ketika matahari terbenam, kemudian ketika matahari terbit, kemudian ketika naam matahari di tengah-tengah, naam. Kemudian larangan yang ringan ketika ba'dal fajr, yaitu ba'da salatul subhi, kemudian setelah naam ba'da salatul asr. Naam, para ulama telah menyebutkan itu dalam kitab-kitab fikih berkaitan masalah lima larangan, naam, seseorang untuk tidak boleh salat di waktu-waktu tersebut, kecuali salatul dawatul asbab, kecuali salat-salat yang memiliki sebab-sebab yang diperbolehkan. Mungkin salat jenazah, mungkin sholat tahiyatul masjid, mungkin sholat yang semisalnya dan semisalnya. Naam. Kemudian, kata beliau, oleh karena ini Rasulullah melarang sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Saddan lidari'ah, dalam rangka menutup, naam, celah-celah, atau menutup sarana-sarana, naam, untuk menyembah matahari. Naam. "Li'ana hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha wa yasjudu laha 'inda ghurubiha." Dikarenakan di sana ada orang yang bersujud kepada matahari ketika terbit, dan ada juga yang bersujud kepada matahari ketika terbenam. "Fanuhina an nusalliya," maka kita dilarang, naam, untuk salat fi hadzal waqtain, pada dua waktu ini. "Wa in kana salatu lillah," walaupun salat tersebut tujuannya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun di sana ada larangan khusus bahwasanya dilarang, naam, Rasulullah melarang kita salat ketika matahari terbit ataupun ketika matahari terbenam. Naam. Kemudian berikutnya, "Lakin lamma kana fi shalah fi hadzal waqt musyabihatun li fi'l musyrikin," namun ketika salat pada waktu seperti ini menyerupai daripada perbuatan kaum musyrikin, "muni'a min dzalika saddan lidzari'ah," naam, dilarang perbuatan tersebut, dilarang salat di dua waktu tersebut dalam rangka saddan lidzari'ah, menutup celah, menutup sarana, naam, allati tufdi, yang menghantarkan kepada ila syirki, kepada syirikan. "War Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'an syirki wa saddad dara'ihi al-mufdiyati ilaih," dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melarang dari kesyirikan dan menutup sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Semua sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan itu adalah haram, maka sarana tersebut juga haram. "Mala yatimul haram illa bihi fahuwa haram," yang mana sebuah keharaman tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi haram. Sekarang di sini, naam, berbuat syirik haram, kemudian perbuatan syirik yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, naam, ini tidak akan sempurna kecuali dengan menyembah matahari atau dengan menyembah bulan, atau dengan menyembah matahari ketika terbit, ataupun ketika terbenam, maka pintu-pintu, semua sarana yang mengarah ke arah tersebut, maka ditutup, karena itu adalah haram. Naam. Kemudian berikutnya, وَدَّلِلُ مَلَائِكَةِ قَوْلُ تَعَالَى. Dan dalil berkaitan masalah, ada di antara mereka yang menyembah para malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qaulu taala wala ya'murukum wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian agar kalian menjadikan para malaikat, agar kalian menjadikan para nabi arbaban sebagai rab-rab. Allah taala tidak memerintahkan seperti itu. Tapi kenapa kalian menjadikan? Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan seperti itu. Tapi kenapa kalian berbuat? Naam. Qala syarih, berkata al-imam al-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qawlu wa dalilul malaikati ila akhirihi dalla ala anna hunaka man abidal malaikah wa nabiyyin wa anna dhalika syirkun. Bahwasannya di sana ada manusia, sekelompok manusia yang menyembah malaikat dan para nabi, dan ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah kesyirikan, walaupun malaikat adalah apa? Adalah nama abdun muqarrabun. Kemudian para nabi yang nabiyun mursalun, semuanya tetap dilarang. Walaupun nabi yang diutus, malaikat yang terdekat, namun semuanya dilarang. Karena tingkatan para malaikat tentu beda dengan manusia. Karena malaikat mereka yang tidak pernah berbuat maksiat, bahkan mereka tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dan mereka mengerjakan semua apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah para malaikat. Namun dalam keadaan seperti itu, tetap kita dilarang menyembah malaikat, dilarang menduakan, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan menyembah para malaikat dan yang semisalnya. وَعْبَدُ الْكُبُرَ الْيَوْمِ يَكُولُونَ. Dan para penyembah kuburan pada hari ini mengatakan, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyin was-salihin laysa bikafir, kata mereka. Ini syubhat mereka ya. Syubhat mereka mengatakan bahwasanya yang menyembah para malaikat dan yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh itu enggak kafir, kata mereka. Naam. Namun semuanya itu tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena al-ibrah bil haqa'iq la naam bi ikhtilafil ma'budat. Bahwasanya intinya itu yang jadikan patokan itu adalah hakikatnya, yaitu dia menyembah siapa, bukan perbedaan sesembahan-sesembahan atau berbeda-beda sesuatu yang disembah itu tidak dijadikan patokan. Namun yang jadikan patokan, yang jadikan sandaran adalah apa? Mereka menyembah siapa? Apakah mereka menyembah Allah? Apakah mereka mentauhidkan Allah? Apakah mereka menunggalkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mereka berbuat syirik? Ataukah mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang jadikan patokan. Itulah yang jadikan inti, bukan perkaranya masalah perbedaan yang disembah. Walaupun mereka menyembah bulan, bintang, matahari, orang soleh, para nabi, para malaikat, intinya mereka menggandakan, intinya mereka menduakan dalam beribadah, itu mensukutkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap namanya syirkun. Itu namanya adalah kesyirikan, sehingga tidak boleh dilakukan. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.